إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih di pembatal kedua pembatal keislaman kedua di halaman 77 yang mana ini qala sa'il hal yakunu hadza syirkun itu baik ini melanjutkan dari pernyataan Syekh bin Baz yang beliau ditanya apakah ucapan seorang wanita yang menyatakan wa mu'tasamah ya wa mu'tasamah baik ini harfun nutbah ya wa mu'tasamah wawnya waw harfun nutbah Ibnu Malik di Alfiyah menyebutkan hal ini mu'tasamah berarti dia di situ mandub isim mandub ya artinya wahai yang wahai mu'tasimku begitu sama seperti orang Arab mengatakan kalau sakit sakit kepala ya roksah wa roksah sakit sakit kaki wa rijlah begitu nah ini wa mu'tasimah kalau sakit kepala sakit gigi sakit kaki oke lah nah ini wa mu'tasimah mu'tasim ini isim fa'il tasoma ya tasimu ya wahai mu'tasimku. Nah. Taib, apakah ini dinilai sebagai sebuah kesyirikan? Syekh bin Baz sebelumnya menyatakan bahwasanya ini adalah perbuatan adat. Ucapan-ucapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dan tidak tergolong sebagai sebuah kesyirikan. Kecuali jika maksudnya memang minta kepada si mu'tasim, baru itu syirik akbar. Karena mu'tasim ini gaib. Sebagaimana Syekh menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang yang minta kepada malaikat saja, wahai malaikat, bangunkan saya di jam sekian-sekian, nanti saya mau sholat tahajud. Ini tergolong syirik. Kenapa? Karena malaikat adalah sesuatu yang gaib. Kalau dia minta bangunin pada temannya, temannya bukan gaib. Ini bukan kesyirikan. Dia pakai waker, ini bukan gaib, bukan kesyirikan. Taib. Nah, apalagi mu'tasim. Ah, naam. Baik, apakah ini syirik? Kata Syekh, al-aslu annahu min du'a'il ghaibin. Hukum asalnya ini memang berdoa kepada sesuatu yang gaib, tidak ada. Ya. Wa min du'a'i ghairillah. Dan juga ini di antara bentuk berdoa kepada selain Allah, hadza wa al-aslu. Ini adalah bentuk asalnya. Lihat di situ, Syekh Al-Fihri memberikan catatan kaki di footnote nomor 3. Ya, footnote nomor 3. Dibaca di pas berikutnya. Aradat ada watiha wahiyaya tustaqnalu fi nidai fi nubati aidan wa amma wa fahiya li nubati khasatan. Baik. Nah. Jazakallahu khairan. Lihat kata Syekh Al-Fihri, pernyataan Syekh bin Baz ini di durus ba'da salatai al-maghrib wal isya. Ini adalah rangkuman dari pelajaran Syekh bin Baz, yaitu setelah pelajaran maghrib dan isya. Qultu, kata Syekh Al-Fihri, saya katakan qauluha, ucapan wanita tadi mu'tasimah, ini mahmulun ala nutbah. Ini dibawa kepada an-nutbah. Ya, dibawa kepada an-nutbah. Huruf yang dijadikan huruf nutbah, wa nutb, misalkan wa rijlah, nah, ini digunakan untuk mengungkapkan rasa sedih, rasa sakit. Nah, secara urf, secara kebiasaan orang Arab demikian. Bukan maksudnya meminta begitu. Taib. Wahia litafajjo watawajjo. Nah, ini untuk mengungkapkan akibat penderitaan, musibah, tawajjo, ya, rasa sakit. Laisat doaan. Ini bukan doa. Kakaulika, semisal ucapan anda. Ucapan anda menyatakan waraksah warijlah, waraksah warijlah. Duhai kakiku, duhai kepalaku. Nah, ini lagi sakit kepala. Bukannya apa? Minta kepada kaki apa? Kepala, bukan. Taib. Ya. Ini nutbah. Di Alfiyah Ibn Malik mengungkapkannya. Ya, kita selama ini belajar di Al-Mutamimah, di Al-Jurmiyah atau di Qatar, enggak ada itu. Ini ada di Alfiyah Ibn Malik. Ya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Fa in kana qasduha dzalik, qasduha dzalika min at-ta'allum wal hazn wa wasful hali falaysa bi syirk. Nah, jika tujuan mengungkapkan wa mu'tasimah kayak begitu. Nutbah kayak tadi untuk mengungkapkan rasa sedih, rasa sakit. Itu tujuannya hanya untuk ya ini mengungkapkan rasa pedih, ya, kesedihan dan mensifati keadaan, keadaan saya seperti ini, walaysa bisyirkit, ini bukan syirik. Ya, law qudira, seandainya dianggaplah, diasumsikanlah annaha aradat, bahwasanya si wanita tadi memang menginginkan annahu yasmauha, bahwasanya ada yang dengar nanti ucapan dia, ada orang yang akan menolong dia, baru pahala syirkun akbar, baru ini dianggap syirik akbar. Kama yaf'alur rafidatu, ya, sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah fi istighosatihim bil Husain. Ya, ketika mereka beristighosah kepada Husain dalam ucapan mereka wa Husainah wa imamah, lihat minta kepada Husain, kepada imam mereka. Ya. Summa kalimatu wa mu'tasimah, kalimat wa mu'tasimah asbahat fil urfi, ini di kebiasaan orang-orang Arab min babin nutbah, itu bagian bab nutbah. Ya, sama seperti nida, ya. Wa tahrikul ghairah, dan untuk menggerakkan tahrikul ghairah, menggerakkan rasa kecemburuan fi qulubil muslimin, di hati kaum muslimin. Misalkan seorang wanita wa mu'tasimah, duhai susahnya saya, misalkan. Nah, ini untuk menggerakkan kalbu kaum muslimin, biar kaum muslimin cemburu, wah ini ada saudara kita kesusahan, ayo kita bantu. Nah, la yuriduna biha al-istighosata, bukan dimaksudkan untuk beristighosah, bisa dipahami saja. Taib. Ya, berikutnya wa nutbatu laysat minan nida'i. Nah, nutbah itu bukanlah nida, bukanlah seruan. Li'annaha tawajjun. Li'annaha tawajjun, karena dia adalah ungkapan untuk mengungkapkan rasa sakit, penderitaan. Wa nuhatu, dan para ulama ahli nahwu yudkhilunaha fi babin nida'i. Di antara mereka ada yang memasukkannya ke bab nida, ya, sama seperti harfu nida. Au ba'da babihi mubasyaratan, atau setelah bab nida secara langsung. Ya, li'anna ba'da adawatiha hiya ya, karena di antara ya, perangkat-perangkat huruf nutbah adalah ya. Tustakmalu fi nida wa fi nutbati aidon. Ya, kalau huruf ya digunakan di sebagai harfu nida atau sebagai harfu nutbah. Ya, wa amma wa, adapun wa yang ada alifnya itu fahiya linutbati khosotan, itu digunakan hanya khusus untuk bab nutbah. Makanya Ibnu Malik di Alfiyah menyatakan maril munada ij'al lil mandubi wama yunkaru atau nukira lahum yundabu wala ma abhama. Nah, maka jadikanlah munada yang mandub, yang munada atau nudbah, ya, ini isim yang terkena huruf nudbah namanya mandub. Ya, isim mandub. Sama kayak antum mengatakan ya Allah. Nah, lafaz jalalah sini sebagai munada. Isim yang terkena huruf nida. Baik. Nah, ini di pelajaran nahwu lebih intinya lagi insyaallah. Baik, berikutnya. Qala. Nah, baca di sini. Berikutnya, tafadhal dibaca di sini. Siapa? Arga, baca Arga. Waktana. Waktana al-Qadir. Laisa al-Maksudu al-Istiqasa Dabit. Maksuduhu Dikru ibarati al-Ladhi Qalat haqa al-Adu Salikon. Fa'ada min badi tadiri. Amma ila kana Qasduhu al-Istiqasa Al-Istiqasa Qobarkana. Ila kana Qasduhu al-Istiqasa Bil-Muqtasimi wa su'al su'ala ma'atub ke istighosata masih khobar su'ala muqtasimi fahada yakunu khufran akbar mas'alatun qala ibn Baz. Nah, untuk baca lihat di footnote-nya tuh ai. Oh, ini enggak ya? Oh, enggak. Terus mas'alatun, lanjut. Hada maitu alladhi la yastati'u ayyukhlisa nafsahu an yukhallis yukhallisa nafsahu kaifa yukhallisu kaifa yukhallisu kaifa yurdu sahibaka kaifa yurdu alayka ghaibaka kaifa yashfi maridaka ila ghayri hadha min khurafati al-quduriyyin al-jahalati fal-baliyyatu al-yawma waqa'at fi kathirin minan nasi hawla man yadunnu annahum salihun أو من يظن أنه من الأنبياء ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويطلب منهم المدد ونحو ذلك. طيب. دوس هذا. وهذا ونفسه شرك المشركين الأولين. نعم. طيب بارك الله فيك. حسن. يا. Kata Syekh bin Baz berikutnya, idza kana ala sabili tamtsil yani waqtan al hadir laisa al maqsulu al istighatsa bihi. Nah, jika ungkapan tadi ya mu'tasim wa mu'tasima wahai duhai mu'tasimku, ini ungkapannya untuk apa tadi? Tujuannya mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan rasa sakit. Nah, jika kata-kata tersebut hanya untuk sebagai permisalan aja, ya ini di waktu kita saat ini, bukan untuk maksudnya beristighosah. Maksudnya adalah zikrul ibarah, yaitu hanya menyebutkan ungkapan allati qalatha almar'atu sabiqan, ya, ungkapan yang telah diucapkan wanita tersebut dahulu. Fahada min babi tadkiri, maka ini adalah bagian dari bab untuk mengingatkan. Ya, kayak sekarang kita katakan ya wa mu'tasimah, itu contoh aja. Tapi amma idza kana qasduhu al-istighatsata bil mu'tasim, adapun jika dia mengatakan wa mu'tasimah, tujuannya memang beristighosah, minta pertolongan kepada si mu'tasim, wa su'ala al-mu'tasimi, dan minta kepada si mu'tasim. Mu'tasim itu gaib, ya. Baik. Ya. Fahada yakunu kufran akbar, maka ini baru kufur akbar. Nah, bisa dibedakan ya, mana ya, penggunaan nutbah yang hanya urf, yang hanya tamsil, yang memang benar-benar tujuannya minta. Taib mas'alatun. Nah, berikutnya permasalahan. Berkata Syekh bin Baz, qala ibn Baz, hadzal mayyitul ladzi la yastati'u an yukhallisa nafsahu. Ini mayit, ini orang yang telah mati, dia enggak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Kaifa yukhallisuka, Ya, gimana ceritanya dia bisa menyelamatkan Anda? Kaifa yunkidu sahibaka? Gimana ceritanya dia bisa menyelamatkan teman Anda? Kaifa yaruddu 'alaika ghaibaka? Gimana ceritanya dia bisa mengembalikan kepada Anda sesuatu yang hilang dari Anda? Ya. Kaifa yusbil maridaka? Gimana ceritanya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit di antara Anda? Ila ghairi hadza dan seterusnya min khurafatil kuburiyina al-jahalati. Dari khurafat kaum kuburiyun, orang-orang bodoh saat ini. Fal baliyatu, maka musibah al-yauma saat ini waqa'at, memang benar-benar telah terjadi musibah hari ini. Fi katsirin minan nas, di banyak orang, kata Syekh. Haula man yadhunnu annahum salihun. Ya, terutama lagi di sekitar orang-orang yang menyangka bahwasanya oh mereka ini orang saleh, aw yadhunnu annahum minal anbiya. Atau menyangka lagi, oh ini kan kuburan, ini kuburan para nabi. Faistaghitsu bihim, sehingga ia pun beristighosah kepada orang-orang saleh atau para nabi tadi. Yanzuru lahum, ya, bernadar untuknya. Wayatbahu lahum, menyembelih untuknya. Wayatlubu minhum al-madad, dan minta pertolongan kepada mereka. Wanahu dzalik, dan seterusnya. Wa hadza huwa nafsuhu syirkul musyrikina al-awwalin. Maka itu sendiri adalah kesyirikan musyrikin terdahulu. Nah, baik, summa hadza syirk, ini sudah dibaca? Belum. Summa hadza syirku. Nah. Siapa? Refi baca Refi. Kata Syekh, hada huwa hada syirku laysa min syarti sahibihi ay yakuna ya'taqidu anna hada al-mayyit yanfa'u wa yadurru dun Allah. Maka kesyirikan ini kan namanya syirik, meminta kepada selain Allah. Bukanlah syarat dari kesyirikan tadi, syaratnya pelaku kesyirikan tadi mesti meyakini si mayit ini yang telah wafat ini dia bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Enggak demikian. Jadi misalkan begini, ada peziarah dalam wisata religi yang berziarah ke makam keramat Batang misalkan, yang di masjid di tengahnya ada kuburan. Di keramat Batang masjid di tengahnya ada kuburan. Kuburan Habib Fulan, Allah alam lupa saya namanya siapa. Habib Fulan. Itu mereka minta ke situ, berdoa ke situ. Berdoa ke situ, beristighosah ke situ, mereka berdoa, mereka menyebutkan hajat-hajat mereka. Nah, kalau kita tanya, apakah Anda meyakini si penghuni kuburan ini memberikan manfaat dan mudarat selain Allah? Dia akan jawab tidak. Nah, kalau kita katakan ini syirik, dia akan mengatakan, wah kalau syirik itu kalau saya meyakini si penghuni kuburan ini dapat memberikan manfaat dan mudarat. Baik, ini versi dia. Namun versi ulama ialah kesyirikan itu tetap dinilai sebagai syirik ketika pelakunya memberikan ibadah kepada orang saleh yang telah wafat, walaupun dia si pelakunya ini tidak pernah meyakini si penghuni kuburan ini dapat memberikan manfaat dan mudarat. Memangnya Abu Jahal meyakini? ya, bahwasanya si kuburan yang dia atau berhala yang disembah memberikan pengaruh terhadap alam semesta ini, menciptakan, memberikan manfaat, mudarat, enggak ada keyakinan demikian. Dan tetap dikategorikan sebagai kesyirikan. Bisa dipahami enggak sini? Baik. Nah. Mana lagi tadi? Ya, walau ma'taqada dzalik. Ya. Al-musyrikun ma ya'taqiduna hadza. Seandainya dia tidak meyakini yang demikian, itu tetap dinilai sebagai kesyirikan. Karena musyrikun zaman dahulu pun mereka juga tidak meyakini hal ini. Musyrikun al-awwalun, kaum musyrik yang dahulu, semisal Abu Jahal dan yang serupanya, maupun kaum kufar, Quraisy dan selain mereka, ya'rifun, mereka mengetahui bahwasanya berhala-berhala mereka tadi tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Itu di footnote ya. Di footnote ada keterangannya. Ya. Fadal, Zaki dibaca footnote. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, ay la yahtasibuna annahum yanfa'una istiqlalan aw yaduruna istiqlalan. Lakinnahum yaruna annahum yanfa'una wa yaduruna bi syafa'atihim. Bi syafa'atihim. Syafa'atihim inda Allah Ta'ala. Dikauli Ta'ala annahum intaqulla illa antirukum. Inna kulu. Bahdul alihatina bisujud. Wahada naun min al-dhari. Waqauluhum ha'ulah isyfa'una inallah. Waqauluhum illa yukarribuna illa yukarribuna illa Allah yukulfa. Wahada naun min nafi. Wa yaktakiduna hukil awliyai. Nah, lihat keterangannya. Ailaya kata Syekh Al-Fihri, la ya'taqiduna annahum yanfa'un. Bahwasanya kaum musyrikin Quraisy mereka tidak pernah meyakini berhala mereka dapat memberikan manfaat secara tersendiri. Aw yaduruna istiqlalan, atau berhala mereka dapat memberikan mudarat secara mandiri. Lakinnahum yarawna, namun mereka musyrikin Quraisy dahulu berpendapat bahwasanya berhala-berhala tersebut yanfa'un aw yadurrun, dapat memberikan manfaat atau memberikan mudaratnya dalam bentuk apa? Bi syafa'atihim indallah. Yaitu memberikan manfaatnya apa? Nanti berhala mereka akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ya. Nah, kata mereka, kalau kamu ya menghalang-halangi kami untuk beribadah kepada berhala kami, kamu nanti dapat celaka, enggak dapat syafaat. Perhatikan, kamu nanti enggak dapat syafaat. Hai barakallahu fikum. Dan ini terulang oleh musyrikin milenial saat ini. Ketika kita halang, ketika kita tahdir mereka, memberikan nasihat kepada mereka, ya, bahwasanya orang saleh itu tidak boleh diibadahi. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak boleh diibadahi. Nah, kata mereka, ini kan memberikan selawat kepada Nabi. Ya, supaya dapat syafaat Nabi. Orang-orang kayak gini ntar gak dapat syafaat Nabi. Nah, ini ucapan seperti ini mirip dengan ucapan musyrikin Quraisy. Ini sebenarnya ayat Al-Qur'an. Ya. Ayat Al-Qur'an. Inna qulu illa i'tiraka ba'du alihatina bisu'in. Nah, lihat ini ucapan Quraisy mengomentari bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada tagut-tagut mereka. Kata mereka, inna qulu illa i'tiraka ba'du alihatina bisu'in. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami nanti akan menimpakan penyakit gila kepada engkau wahai Nabi. Jadi mereka meyakini apa? Bahwasanya berhala-berhala mereka itu nanti dapat memberikan mudharat. Dalam bentuk apa? Tidak diberikan syafaat, tidak diberikan pembelaan. Ya, atau tidak memberikan pendekatan kepada Allah. Karena musyrikin Quraisy ketika beribadah kepada berhala tujuannya cuma dua. Minta syafaat, yang kedua agar berhala mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu aja. Maka ketika tidak dihalang-halangi beribadah kepada berhala mereka, nanti menimbulkan mudarat apa? Tidak dapat syafaat dari berhala. Yang kedua apa? Ya, akan dijauhkan dari Allah. Nah, kalau dijauhkan dari Allah, gila. Nah, ini. Lihat, kuburion saat ini. Ketika kita halang-halangi mereka, kita cegah mereka, tahdzir mereka dari beribadah kepada orang soleh, mereka akan menduduk, kalian ini enggak cinta orang soleh, kalian pembenci para ulama, kalian pembenci para aulia, subhanallah. Yang benci aulia, yang benci ulama adalah orang-orang fasik. Ya jelas betul. Yang benci ulama, benci aulia ya orang fasik, ya jelas. Kemudian akan diberikan bagaimana dampak-dampaknya? Ya jelas. Nah, tapi kita ketika kita melarang mereka untuk mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada para ulama yang telah wafat, bukannya maknanya membenci ulama tersebut. Paham enggak di sini? Ya. Sama ketika Rasulullah SAW, umat Islam, kita semua menghalangi mereka, mencegah mereka, mentahdir mereka dari beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah maknanya kita benci kepada Nabi Isa? Tidak. Makanya enggak masuk akal mereka itu. Baik. Mana lagi tadi? Lakin yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya. Oh, belum ya. Hada masih di footnote ya. Hada nau'un min ad-darar. Nah, maka ini adalah salah satu bentuk dari kemudaratan. Wa qauluhum haula'i syufa'auna indallah. Dan ucapan mereka bahwasanya berhala-berhala mereka itu adalah pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Wa qauluhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan ucapan mereka bahwasanya berhala mereka akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, hadza nau'un minan naf'i. Ini adalah salah satu bentuk bahwasanya berhala dapat memberikan manfaat. Ya'taqidunahu fil awliya, yang mereka meyakininya ini ada pada para wali. Sudah selesai komentar Syekh Al-Fihri, kita kembali kepada kalam Syekh Ibn Baz. Ya. Syekh Ibn Baz kemudian melanjutkan. Lakin yaqulun haula'i syufa'una indallah, mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut, kata mereka. Kami enggak beribadah kepada berhala itu. Namun peribadatan kami kepada berhala itu agar berhala itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kata Syekh, maqala haula'i yanfa'una wa yadurrun. Maka mereka musyrikin tidak menyatakan berhala mereka dapat memberikan manfaat atau mudarat, yakni yaqulun huwa hum khairun minna. Namun mereka hanya menyatakan berhala-berhala ini yang merupakan gambaran orang-orang soleh adalah lebih baik daripada kami. Yasfa'una lana indallah, mereka akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Fana'buduhum nad'uhum nastaghitsu bihim, maka kami berdoa pada mereka, beribadah pada mereka, beristighosah pada mereka. Nadbahu lahum liyashfa'u lana, maka kami menyembelih juga untuk mereka agar mereka memberikan syafaat untuk kami. Li'annahum khairun minna, karena mereka lebih baik daripada kami. Hatta yu'tina kada wa kada, hingga mereka dapat memberikan kami demikian dan demikian, ini dan itu. Hatta yukhallisana min kada wa kada, hingga mereka dapat menyelamatkan kami dari ancaman ini, ancaman itu, ya ila akhirih dan seterusnya. Hada amaluhum, inilah amal mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ma na'buluhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini persis ucapan musyrikin milenial juga demikian. Nah, ini kan mereka orang soleh, kita orang salah, udah itu-itu aja. Itu-itu aja syubhatnya. Syubhat seperti ini sudah dihabisi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyful Syubhat. Ya, yang seperti ini antum bisa baca Kasyful Syubhat. Antum baca Kasyful Syubhat. Terjemahannya udah ada. Baca terjemahannya juga. Silakan kalau memang tidak mampu memahami lewat teks asli Arab. Baca. Setelah baca, baca lagi. Baca lagi sampai lebih dari 10 kali. Biar paham syubhat musyrikin Quraisy itu seperti apa. Nanti ada 3 syubhat besar mereka. Ada 3 syubhat besar musyrikin Quraisy yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan syubhat itu juga yang menjadi syubhat terbesar musyrikin milenial. Baca Kasyful Syubhat sampai 10 kali antum baca biar tahu, wah ini syubhat itu mudah sekali insyaallah untuk dibantah bagi yang memahami Kasyful Syubhat. Ya, kalau memang belum sanggup baca syarah-syarahnya dari kalangan ulama yang belum diterjemahkan, baca terjemahannya dulu. Ya, baca, pahami. Taib, ini penting ini. Kasyful Syubhat saat ini banyak ditinggalin oleh orang-orang. Bahkan yang saya maksud orang-orang, orang pengajian. Padahal Kasyful Syubhat itu penting. Kasyful Syubhat ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengkonter Siapa? Pelaku kesyirikan? Bukan, pembela kesyirikan. Waktu itu namanya Muhammad Ibn Fayrus, tokoh yang ada di negeri Arab yang membela praktek-praktek kesyirikan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis surat, menulis kitab tersebut untuk dia dan yang setipe dengannya. Agar apa? Agar kita memahami syubhat-syubhat tersebut. Ya, sehingga kita dapat menyelamatkan diri kita dari segala macam kesyirikan yang dibungkus di balik syubhat-syubhat tadi, dan juga agar kita bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang terdekat kita. Nah, ini penting ya. Makanya saya pun juga sudah berazam bahwasanya selepas kajian ini atau kajian hari Kamis kita lanjut ke suku syubhat. Nah, itu penting itu. Kapan lagi? Udah, kitab tauhid udah. Ya. Nauqidul Islam lagi dibaca. Nah, ini bakal suku syubhat. Sekarang syubhatnya nanti. Tayyib barakallahu fikum. Nah, berikutnya, tafadhol. Dibaca di sini. Saiful, baca Saiful. mata istighosa bihim aw nadahum min qaribin aw ba'idin aw da'a al-anbiya'a aw da'a al-jinna aw ma ashbaha dhalika fa huwa musyrikun bi dhalika wa in lam yaqul innahum yanfa'una aw yadurruna wa in za'ama annahum syufa'a'u faqad amma idza qala innahum yanfa'una wa yadurruna fahadha musyrikun fi rububiyyati wa kuffaru quraishin wa ashbahuhum ma'taqadu hadha ya'rifuna anna alihatahum la tanfa'u wa la tadurru ya'rifuna annahum jamadun asnamun aw salihuna amwatun da'awhum min dunillahi aw anbiya'i ka Isa aw salihin ka Maryama wa nahwiha fahum ya'taqiduna anna alihatahum allati 'abaduha la tanfa'uhum wa la tadurruhum dunallahi walakinnaha tashfa'u lahum bi zahmihim yarjuna syafa'ataha fa'abaduha ma'allahi. Nah, tayyib barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz berkata, mayakulun, mereka musyrikin tidak mengatakan yanfa'una aw yadurruna, berhala ini memberikan manfaat atau mudarat pada kami. La, enggak ada. Fal musyriku musyrikun, maka pelaku kemusyrikan ya namanya musyrik. Wa in kana ma ya'taqidu annahum yanfa'una aw yadurrun, walaupun si musyrik ini yang pelaku kesyirikan ini yang memberikan ibadah kepada selain Allah, memberikan sesaji kepada selain Allah, ya, memberikan sedekah laut kepada Nyi Roro Kidul, dia musyrik, tetap tapi musyrik. Memangnya apa muwahhid namanya? Ada orang ngasih sesaji pada Mbah Wongso, namanya apa? Cuma ada dua pilihan, mukmin, muwahhid atau musyrik. Namanya apa? Musyrik. Kata Syekh, wa in kana ma ya'taqidu annahum yanfa'una wa yadurrun, walaupun dia tidak meyakini si Nyi Roro Kidul itu, Mbah Wongso itu dapat memberikan manfaat atau mudarat. Bahkan musyrikin yang ada di selatan sana yang memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul sana benar-benar meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul memberikan manfaat dan mudarat. Benar ini, yang ngaku enggak atau paham kan? Mereka khawatir pakai baju-baju tertentu. Mereka khawatir berlayar nelayan nyari ikan di hari-hari tertentu. Takut dengan apa? Nyi Roro Kidul. Berarti mereka meyakini Nyi Roro Kidul memberikan apa? Mudarat. Jelek banget ya. Lebih brengsek daripada kesyirikannya Abu Jahal. Abu Jahal enggak meyakini berhala mereka itu dapat mematikan mereka, menghalangi rezeki mereka, memberikan mudarat pada mereka. Enggak ada demikian. Lihat. Bahkan musyrik. Inilah sisi-sisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah terakhir Qaidul Arba dan juga di Kasfus Syubhat. Musyrikin zaman sekarang lebih buruk dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman dahulu syirik di kala lapang, di kala genting mereka bertauhid. Musyrikin zaman sekarang lapang genting syirik. Musyrikin zaman dahulu mereka beribadah kepada orang saleh atau benda-benda mati yang enggak bermaksiat. Musyrikin zaman sekarang beribadah bahkan kepada orang yang enggak pernah sholat, mati, dikeramatkan, diibadahi. Orang fajir. Kemudian apa lagi kata Syekh Ibnu Baz kemarin? Sisinya. Hah? Sisinya apa lagi? Hah? Ah, musyrikin zaman dahulu enggak meyakini sembahan mereka dapat punya peran, ya, memberikan manfaat mudarat. Musyrikin sekarang meyakini. Mereka takut berlayar di hari-hari tertentu. Kenapa? Nanti Nyi Roro Kidul marah. Pakai baju dengan warna-warna tertentu, ya enggak? Warna apa yang takutin? Hijau. Nanti gelombangnya, ya Allah, tatoyur, aktiar atau syirkun, kata Nabi SAW. Nganggap sial itu syirik. Subhanallah. Takut sama siapa mereka? Penguasa pantai selatan. Loh, syirik lagi, ngomong kayak gitu aja syirik. Kalau antum bilang penguasa Indonesia Jokowi, itu bukan syirik. Memang real, bukan goib. Tapi kalau antum bilang penguasa Indonesia itu ada yang goib, Nyi Roro Kidul, ini syirik rububiyah. Paham gak sini? Kalau antum bilang penguasa di Menteri Keuangan, yaitu Simbo, siapa namanya? Ya, Sri Mulyani. Penguasa di Menteri Keamanan, Menhankam ya, Pak Prabowo. Itu jelas sih. Penguasa ini yang goib. Nah, ini syirik rububiyah. Enggak main-main. Rububiyah. Yang musyrikin aja mengimani. Nah, ini kok zaman sekarang enggak mengimani. Subhanallah. Mana lagi lanjut lagi? Tayyib. Barakallahu fikum. Mata da'ahu min dunillah. Kapan saja dia berdoa kepada mereka, kepada berhala tadi yang selain Allah, mata staghatsa bihim, kapan saja dia beristighatsa, meminta pertolongan kepada mereka, au nadahum, menyeru mereka, min qarib au ba'id, dari dekat atau dari jauh. Ya. Zaki baca footnote ya, min qarib au ba'id. Fi maudi. Mah memangnya gue rumun sorib. Fi maudiin akhara. Gue rumun sorib itu sigoh muntal jumu mafail. Ini apa ini? Fi maudiin akhara. Talabul hajati minal mauda wa talabul ruhi wan nasri wa talabul syifai. Au fit turuqati. Jangan dikasih tanwin, udah da'al. Fit turuqati. Ba'da sholatai. Nah. Nah, kata Syekh Al-Fihri, perkataan Syekh bin Baz, au nadahum, menyuruh mereka dari dekat atau dari jauh. Lihat, perhatikan. Dari dekat atau dari jauh. Qala fi maudin akhar, Syekh bin Baz juga berkata di tempat yang lain, talabul hajati minal mauta, minta hajat. Minta agar hajat dipenuhi dari orang-orang yang telah mati. Talabul ghaus, meminta pertolongan. Talabul nasr, meminta sama ya, bantuan talabus syifa, minta kesembuhan, minal mauta dari orang yang mati, minal aslam dari patung-patung, wa minal ahjar wal asjar dari bebatuan, pepohonan yang merupakan berhala, syirkun akbar, itulah syirik akbar. Ya, fi ayyi makanin, di mana, di tempat manapun dia meminta. Sawaun inda kuburihim au fit turqat, apakah itu di kuburan mereka? Jadi enggak dikatakan syirik itu kalau kita minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani kalau di kuburan dia aja. Ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, menyeru, tolong kami, itu syirik. Kenapa? Di kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani, bagus, betul. Kemudian dia mengulangi lagi. Ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong kami, mintanya di mana? Di jalanan. Kata dia, enggak syirik. Kenapa? Karena bukan di sisi kuburan Syekh Abdul Qadir. Nah, salah. Kenapa? Tidak demikian. Ini menyeru kepada orang yang telah mati, yang gaib, untuk meminta pertolongan yang tiada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup untuk memenuhi pertolongan tersebut kecuali Allah. Itu diharamkan. Baik dia menyerunya di tempat manapun, dekat atau jauh dari kuburannya. Ya, makanya saya menyatakan, ya, baik itu di sisi kuburannya, au fil turqat, atau di jalan-jalan, au fil bahar, di lautan, atau di daratan, atau di rumahnya, atau di ta'irah, di pesawat, atau fil qitar, kereta api, au fil ayyi makanin, di tempat manapun, kulluhu syirkun akbaru bi ijma'il muslimin. Semuanya adalah syirik akbar dengan kesepakatan kaum muslimin, dan juga berdasarkan nas, keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fiik. Wa doa al-anbiya, au da'al anbiya, au da'al jinna, atau dia berdoa kepada para nabi, berdoa kepada jin, au ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengannya, fa huwa syirk musyrikun, maka orang tersebut adalah musyrik. Bidzalika, dengan perbuatannya tadi. Wa illam yaqul, walaupun dia tidak menyatakan, dia tidak mengatakan innahum yanfa'una au yadurrun. Mereka dapat memberikan manfaat atau mudarat, walaupun dia tidak menyatakan demikian. Ya, dia menyatakan hanya ini sebagai wasilah saja. Saya meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani karena Syekh Abdul Qadir Jilani orang soleh. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong saya. Ya, sampaikan hajat saya. Tolong saya. Nah, ini syirik. Walaupun dia tidak meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ini syirik. Mana lagi berikutnya? Wa in zama annahum syufa'a, walaupun mereka menyangka bahwasanya yang dijadikan objek tempat berdoa menyeru tadi adalah pemberi syafaat semata. Faqat amma idza qala innahum yanfa'un aw yadurrun, adapun jika dia berkata, oh iya ini benar, ini dapat memberikan manfaat dan mudarat, nyiroro kidul bisa memberikan mudarat kalau demikian, maka ini musyrikun fir rububiyah. Maka ini musyrik bukan cuma di tauhid uluhiyah, tapi di tauhid mana? Rububiyah. Maka dia lebih kafir dari musyrikin Quraisy. Dia lebih kafir daripada Abu Jahal. Abu Jahal enggak syirik dalam rububiyah. Syiriknya dalam apa? Uluhiyah. Abu Lahab tidak syirik dalam uluhiyah. Tidak syirik dalam rububiyah. Dia meyakini semua. Walin sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Fayaqulunallah. Nah, ini dia syirik dalam tauhid uluhiyah. Nah, ini sekarang musyrikin, dia sudah syirik uluhiyah, meyakini pula sembahannya dapat memberikan manfaat dan mudarat, maka dia lebih kafir daripada Abu Lahab. Syiriknya double, di rububiyah juga, iya dan billah. Jadi ngeri ini. Mana lagi berikutnya? Wa kufar Quraisy wa asbahu, dan orang-orang kafir Quraisy maupun yang serupa dengan mereka ketika mereka melakukan perbuatan kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah, kepada orang-orang saleh, ma'taqadu hadza, mereka tidak pernah meyakini hal ini, yaitu bahwasanya sembahan mereka yang merupakan manifestasi dari orang-orang saleh dapat memberikan manfaat dan mudarat. Enggak pernah meyakini demikian. Ya'rifuna anna alihatahum, mereka mengetahui bahwasanya tuhan-tuhan mereka yang mereka jadikan tempat berdoa, istighosah dan yang lainnya, la tanfa'u wa la tadurru. Mereka meyakini Tuhan mereka itu tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Ya'rifuna annaha jamadun asnamun, mereka meyakini berhala mereka itu cuma benda mati, patung, orang soleh yang telah mati. Da'awhum min dunillah, yang mereka berdoa kepadanya, ya, sebagai peribadatan yang disembah selain Allah. atau anbiya, atau dia berdoa kepada para nabi, misal Isa orang soleh, atau orang soleh yang manapun, atau Maryam, wanahuha dan seterusnya. Wahum yaqtiduna anna alihatahum allati abaduha, maka mereka meyakini bahwasanya tuhan-tuhan mereka yang mereka ibadahi, la tanfa'u wa la tadurru min dunillah, tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat ya selain Allah. Lakinnaha tashfa'u lahum, namun mereka hanya meyakini yang mereka ibadahi tersebut hanya dapat memberikan syafaat mereka kelak di sisi Allah. Bizamihim, dengan sangkaan mereka, yarjuna syafa'ataha fa'abaduha ma'allah, yang mereka harapkan syafaatnya, akhirnya mereka memberikan ibadah kepadanya dalam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, taib wal khulasah, ringkasannya. Padahal, nugraha. Anna da'iya li ashabil kuburi wal mustagisa, ma'tuf ke da'iya mustagisa bin amwati wa bin anbiya'i wa salihina wa kafirun bihada du'ai musyrikun bihada du'ai wa illam yakul innahum yanfa'una wa yaduruna wa inzama annahum wasatahu khabat. Amma man za'ama annahum yanfa'una wa yaduruna walau annahum ahya'un munsharif. Man za'ama annahum yanfa'una wa yaduruna duna Allahi fa hadha kufrun akbar walau ma'al ahya'i. Man za'ama anna fulanan yanfa'u wa yaduru duna Allahi malikan kana au amiran au aliman au malakan au jinni au jinnian kufrun bi ijma'il muslimin li'annahu syirkun fi rububiyyati hatta kufari quraisy ya'rifuna hadha. Qala jalla wa ala wala in sa'altahu man khalaqahu la yaquluna Allah. Wa qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Fakul afalatat takul yaituna anna hadha lillahi wa huwa mudabbirul umuri wa huwa annafi'u ad-daru. Nah, baik. Bagaimana nugraha wajahnya tadi? Wal khulasah. Kata Syekh bin Bas, wal khulasah min hadha, maka kesimpulan hal ini, anna da'iya li ashabil kubur, bahwasanya orang yang berdoa kepada penghuni kuburan, penghuni kuburannya wali, sunan, habaib, ajengan, kiai, ustad, ya, atau orang gak jelas, ya. Misal makam Mbah Priuk, itu gak jelas siapa isinya, kiai gak tahu, ustad gak tahu, ajengan bukan, ya. Wali bukan, sunan bukan, nah itu siapa itu? Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau Ifadatul Mustafid Syarah Tajrid Kitabit Tauhid, Tajrid Tauhid Al-Mufid, pernah kita bacakan di sini, selesai waktu itu tahun lalu, Saipul pernah ngikut itu. Syekh Shalih Al-Fauzan menceritakan bahwasanya di sebagian negeri Islam, mungkin di Indonesia juga terjadi, ini terjadi, musyrikun itu gampang sekali ditipu, yaitu sebagian orang niatnya itu cari uang. Dia bikin aja gundukan tanah, dia klaim ini sebagai makam wali, makam orang soleh dan seterusnya. Dia bikin kijingnya, dia bikin atapnya, apa tuh namanya? Kubahnya. Dia tulis makam Maulana Syekh Syekhan misal. Aba Al-Habib Al-Mukarram Syekh Syekhan, wali walau enggak sholat sekalipun. Waliullah, syekh, al-allamah, al-mukarram, wah. Dan dia bikin syarat, siapa yang mau ziarah bayar. Dia keluar duit banyak kan? Ya, mungkin kucing diisi sama dia mati dikubur di situ. Tikus. Dia bikin gundukan tanah, dia bikin kijing, dia bikin kubah. Dia bikin tiket. Dia pun jadi kuncen. Syaikhul Fauzan menceritakan ini. Padahal kuburan tersebut enggak ada orang. Mungkin kucing, mungkin tikus, mungkin enggak ada siapa. Kuburan orang gila mungkin. Nah, ini perhatikan ini. Tabarakallahu fikum. Ini real ini ada. Kayak di Mbah Priok itu. Itu memangnya siapa yang bisa mengungkap itu pasti orang soleh siapa? Itu pun simpang siur. Ada yang menyatakan, "Oh, itu dia senior. Dia itu orang lama di situ." Enggak ada yang menceritakan dia wali, dia orang soleh enggak ada. Simpang siur berikutnya, "Oh, dia itu tukang bikin priok." Priok nasi. Bikin priok kemudian dijual. Dia yang tukang bikinnya. Udah tua, mati, Mbah Priok namanya. Tapi barakallahu fikum. Gak jelas. Tapi tiap malam, tiap hari, apalagi malam Jumat, Masya Allah. Bahkan saat ini terjadi peluasan. Peluasan, apa namanya? Apa, bandara kelapa laut, apa namanya? Pelabuhan, ya lupa. Terjadi peluasan pelabuhan sekalipun, itu gak bisa tersentuh. Tetap ada aksesnya. Gak tersentuh. Gak tersentuh. Dulu zaman Pak Fauzi Bowo, jadi gubernur, itu mau disikat. Ternyata datang mujahidin, fisabilillah taghut, dari berbagai macam. Ngelawan satpol dan polisi. Ya. 10 atau 11 tahun silam, tahun 2009 kejadian, ya, sekian banyak Satpol PP mati, polisi mati, ya, oleh mereka demi menjaga, itulah kuburan itu. Allah musta'an. Taib, barakallahu fikum. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Wal mustaghitsa bil amwat, dan orang yang beristighosah kepada orang yang telah mati, wal wabil anbiya, dan kepada para nabi orang saleh. Kata Syekh, huwa kafirun bi hadza du'ai wa musyrikun bi hadza du'ai. Maka yang berdoa kepada selain Allah tadi, kepada para nabi, kepada penghuni kuburan, kata Syekh, dia kafir dengan sebab doa ini. Dia musyrik dengan sebab doa ini. Ini yang bicara Syekh bin Baz. Bukan ana, tapi tuduhnya ana lagi. Yang bicara siapa nih? Syekh bin Baz. Antum paham kalau yang di footnote siapa yang bilang? Syekh Fihri. Syekh Fihri mengutip, kadang ada ucapan Syekh bin Baz juga. Tapi kalau yang di atas ini siapa? Semua adalah ucapan Syekh bin Baz. Taibar. Nah, Syekh bin Baz mengatakan dia kafir musyrik. Wa in lam yaqul innahum yanfa'una wa yadurrun. Walaupun si musyrik, si kafir ini tidak mengatakan, oh, apa namanya, itu yang Syekh Abdul Qadir Jilani bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia tidak mengatakan demikian. Tapi dia hanya meminta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dia kafir musyrik, kata Syekh bin Baz. Wa in za'ama annahum wasata'u faqat. Walaupun dia cuma menyangka, ini kan wali-wali ini yang saya berikan doa kepadanya, yang saya beristighosah kepadanya, hanya wasata'. Hanya perantara yang menghubungkan antara kami dengan Allah. Kufur, kata Syekh bin Baz. Kafir, kata Syekh bin Baz. Musyrik, kata Syekh bin Baz. Amma man zama annahum yanfa'una aw yadurru wa yadurrun walau annahum ahya'un. Nah, siapa yang menyangka bahwasanya wali-wali tersebut dapat memberikan manfaat dan mudarat walaupun mereka masih hidup? Man za'ama annahum yanfa'una aw yadurrun yadurruna dunallahi fa hadha kufrun akbar. Maka siapa yang menyangka bahwasanya selain Allah, wali-wali tadi dapat memberikan manfaat dan mudarat walaupun masih hidup sekalipun, maka dia kufur akbar. Walau ma'al ahya, walaupun yang dia yakini tadi masih hidup. Masih hidup misalnya. Ya. Habib, ya. Habib Umar bin Hafid misalnya. Habib Umar bin Hafid kan masih hidup. Dia menyatakan Habib Umar bin Hafid itu dapat memberikan manfaat dan mudarat. Kufur. Yaudah yang udah mati dah, Syabdul Qadir Jilani kan dapat memberikan manfaat dan mudarat. Kufur. Oh yaudah, saya sekarang gak meyakini Syabdul Qadir Jilani dapat memberikan manfaat dan mudarat. Bagus. Tapi saya berdoa kepada dia. Kufur. Ini rumusnya kayak begini. Ya. Paham gak sini? Mudah kok dipahami. Tauhid ini mudah. Enggak jelimet. Yang jelimet itu kuburiyun. Tauhid ini mudah, kan mudah, simple kan. Beribadah hanya kepada Allah. Sudah selesai. Jenis ibadah apa? Nah itu sudah disebutkan di usul salah satu belajar. Ya, doa, istighosa, menyembeli, harap, cemas. Ya, rohbah, rohbah, khauf, roja itu. Nadar, dabah, menyembeli, tobat, itu semua ibadah. Itu kembali kepada Allah. Mana lagi tadi? Baik. Man za'ama anna fulanan yanfa'u aw yadurru duna Allah. Barang siapa yang menyangka si fulan dapat memberikan manfaat mudarat, ya, selain Allah, baik itu malikan kana au amiran, raja atau pemimpin, aliman au malakan au jinnian, orang alim, malaikat, jin. Kalau dia meyakini, kafara bi ijma'il muslimin. Maka dia kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Li'annahu syirkun fir rububiyah. Karena ini adalah kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Hatta kufar Quraisy, sampai orang kafir Quraisy ya'rifuna hadza, mereka mengetahui hal ini, bahwasanya yang dapat memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Allah berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi am may yamliku sama'a wala basar, katakanlah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur urusan alam semesta ini semua. Maka musyrikin Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Ubay bin Khalaf, ya, kemudian Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, dan semua musyrikin yang lainnya dari pemimpinnya sampai kerocohnya akan mengatakan fasayakulunallah, ya. Maka mereka akan mengatakan itu semua adalah Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Maka Allah berfirman, qul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa? Ya'rifuna anna hadza lillah, mereka mengetahui bahwasanya ini semua adalah milik Allah, wa huwa mudabbirul umuri wa huwa nafi'ud dar. Ya, mereka mengetahui Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Malah beribadah kepada selain Allah. Masalah tuh. Ini ada masalah berikutnya. Ya. Baca sini. Ilham, Ilham, baca Ilham. Inna ala firakika. Inna ala firakika ya Ibrahim. La mahzunun. La mahzunun. Nabi munajatun. Munajatun. Qala ya Ibrahim tala munajatun lil mayyiti. Munajatun lil mayyiti. Ajam ala ma fi ba'sa. Al 'ainu tadma'u wal qalbu yahzun. Al-mukhatabatu al-mayti ala sabili ta'asufi alaihi wal-hasnu alaihi ma'fi syaitu. Mitlu, assalamu alaika ayuhal nabi wa Taib, taib. Nah, ini ada hadis ya. Jadi ada yang bertanya kepada Syekh bin Bas. Su'ila rahimahullah ta'ala kilalah. Ada yang Syekh bin Bas ditanya. Wahai Syekh, qaulur rasuli, sabda Nabi SAW ketika putra beliau Ibrahim wafat. Putranya Nabi SAW wafat. Ya, maka Nabi kan bersedih. Ya, Nabi itu anaknya itu banyak sekali yang wafat. Ya, banyak sekali. Sampai ya, ketika Nabi wafat, putri beliau yang masih hidup cuma satu. Anak beliau yang masih hidup cuma satu, yaitu siapa? Fatimah aja. Yang lain wafat ketika Nabi masih hidup. Maka Nabi itu cobaannya banyak lebih sekali. Putri-putrinya wafat, istrinya wafat, subhanallah. Pamannya yang beliau sayangi wafat. Semua. Cobaan Nabi itu luar biasa. Maka kalau ada yang mengatakan cobaan saya berat, enggak seberapa. Lihat Rasulullah cobaannya. Putrinya wafat, putranya wafat, sampai putranya wafat belum memiliki putra di Abu ketika dengan Khadijah, Abdullah Qasim wafat. Dapat lagi Ibrahim wafat juga. Allah musta'an. Ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Ya. Kata Nabi, "Innal aina tadma wal qalb yahzan. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Ya Allah. Ya. Tayyib. Sesungguhnya kami dengan perpisahanmu wahai Ibrahim, kami benar-benar bersedih. Kata penanya, "Ma fihi munajatun?" Bukankah di sini berisi munajat? Munajat itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ya, munajat. Bermunajat. Bukankah ini salah satu bentuk munajat? Ya enggak? Sudah jadi bahasa Indonesia kan? Masa ya antum enggak paham. Grup band Dewa aja punya munajat cinta. Masa enggak paham. Masa bidang juga munajat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Mana lagi tadi? Qala ya Ibrahim. Dan Rasulullah SAW berkata, wahai Ibrahim, kata munajatunil mayit, ini apakah bentuk bermunajat, berbicara, berdialog kepada si mayit? Fa'ajabah. Maka Syekh bin Bas menjawab, hada ma fihi ba'su. Ini enggak apa-apa. Ya. Ini enggak apa-apa. Nabi bersabda, al-ainu tadma wal qalbu yahzan. Air mata ini mengalir, kalbu ini bersedih. Mukhatabatul mayyit, ini memang betul berbicara kepada mayyit, ya enggak? Kan Ibrahim ini sudah jadi mayyit. Ala sabili ta'assuf. Ini karena ala sabili ta'assuf, yaitu karena ungkapan kesedihan. Ungkapan sedih alai ma fihi syai, bukan karena apapun. Semisal kita berselawat kepada Nabi, Nabi masih hidup apa sudah wafat? Sudah wafat. Kita berselawat apa? Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Alaika. Antum masuk kuburan tuh ke depan. Apa yang antum ucapkan? Ah. Assalamualaikum. Ya ahlat, ah? Ya ahlat diyar minal mu'minin wal minal mu'minin wal mu'minat. Nas'allah lana wa lakum al-afiyah. Wa inna insyaallah bikum lahik. Taib, antum bicara sama mayit itu kan. Assalamualaikum ya ahlat diyar gitu kan. Alaika, alaikanya, kafnya itu kembali kemana? Domir kafnya itu, mutasil kafnya itu. Hah? Domir kafnya itu kembali kemana? Anta, anta siapa itu? Ahla kubur. Assalamualaika ahla diyar. Ya ahla kubur. Begitu. Antum ngajak bicara dia itu. Hah? Boleh gak lur? Nabi kok yang ngajarin kok. Nah, itu berarti bermunajat kepada mayit. Tidak. Ya. Tidak. Nah, kata Syekh bin Bas. Ya. Ini biar syubhatnya ini dilanjutin ya. Biar syubhatnya dijawab, dilanjutkan. Nah. Sampai Ihsan, Ihsan baca Ihsan. Istashhada yastashhidu. Istashhada istaf ala yastaf yastashidu yastashidu yastashidu ya Salahaddin. Ya Muhammadu, ya Muhammadu, ya Rasulullah. Fajaba, kitana lam yurid bihi ad-du'a wala ba'sa. Qala, alayka salatu wa salamu. Aw rahimakallahu. Ya Salahaddin, aw sallallahu alayka ya Muhammad. Fahada ma fihi shay'un. Hada du'a'u lahu. Ma huwa bidu'a'i طلبوا منكم. قال السائل والحديث من باب الدعاء فأجاب نعم من باب التحزن. طيب نعم. Kemudian Syekh bin Baz ditanya lagi. Ba'dun nas yastashhidu fihi bi munajatil mauta. Namun Syekh, sebagian orang menjadikan hadis tadi ya, sebagai dalil buat mereka. Ya, mereka menjadikan hadis tadi untuk jadi dalil. Ya, untuk apa? Untuk bermunajat kepada mayit. Jadi ada mayit yang ngobrol. Ya. Datang dia mau nikahan, datang ke kuburan bapaknya, bapaknya meninggal. Besok ayah mau nikah, Ya. Tayib, dia bermunajat. Lihat hati-hati di sini. Ya, dia minta mohon doa restunya, Be. Lihat itu. Ini syirikan bukan? Syirikan. Besok ane mau menikah lagi, Be. Gitu. Cita-cita babe belum kesampaian. Ane aja deh yang lanjutin misalkan. Begitu. Misal begitu. Zaki, ya. Misalkan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, sebagian orang menjadikan hadis wafatnya Ibrahim bin Rasulullah bin Muhammad bin Abdullah. Ya, ini sebagai oh tuh boleh berarti bermunajat sama orang mati, enggak apa-apa ya. Kata Syekh bin Baz hadza min al-khurafat. Oh, ini berarti khurafat ini. Ya, ini khurafat. Lihat di footnot. Li anna kulla akilan ya'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastagis bi ibnihi Ibrahim ayu qarribahu ila Allah zulfa au. Ya, lihat perhatikan. Karena semua orang yang berakal mengetahui, ya, bahwasanya Nabi SAW tidak berisikosa kepada putra beliau Ibrahim, atau Nabi SAW berbicara pada Ibrahim agar Ibrahim mendekatkan Nabi SAW kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, atau supaya Ibrahim, ya, meringankan kurbah, ya, apa namanya? Penderitaan yang dialami Nabi Sallam, hina kalau dari ketika Nabi berkata demikian, gak ada kayak begitu yang mengetahui, yang meyakini, memahami, ya enggak? Sama kayak antum, assalamualaikum ala diyan. Ya. Apakah dipahami? Oh berarti kamu minta kepada penghuni kubur? Gak ada. Lihat dong redaksinya. Taib doa. Ya. Paham gak di sini? Sama ketika ada orang mati, antum takziah, ya kemudian antum mengatakan. Ulan, kamu semasa hidup. Ya lihat, ini enggak artinya enggak doa. Ini enggak mengatakan Ulan, kamu semasa hidup. Ya. Semasa hidup kamu, kamu habiskan waktumu ya fisabilillah. Sekarang kamu telah mendahului kami, Ulan. Ya lihat, itu kan munajat. Tapi enggak doa. Syirik enggak? Enggak. Kecuali dia bilang, "Ulan, kamu mendahului kami. Tolong kami di akhiratnya." Nah, tolong kami ya, baru syirik. Ya, paham enggak ya? Nah, taib barakallahu fikum. Taib, qala sa'il berkata penanya lagi. Semisal perkataan ya Salahuddin, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya. Pertanyaan kayak begitu gimana Syekh? Kata penanya. Kata Syekh bin Baz, fa ajaba in kana lam yurid bihi addu'a fala ba's. Kalau dia memang tidak memaksudkan berdoa, bicara demikian, wahai Rasulullah, Rasulullah kan sudah wafat. Wahai Salahuddin al-Ayyubi, sudah wafat ya Salahuddin al-Ayyubi, sudah wafat. Kalau memang bukan dalam rangka doa, ya enggak masalah. In qala alaika salatu salam, jika Anda berkata, semoga selawat dan salam tercurah kepada engkau wahai Rasulullah. Atau Anda mengatakan, rahimakallah ya Salahuddin al-Ayyubi, semoga Allah merahmati Anda wahai Salahuddin al-Ayyubi, kan begitu? Salahuddin al-Ayyubi sudah wafat. Kita bicara jauh lagi kuburannya di mana? Semoga Allah merahmati Anda wahai Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Taib. Nah, yang seperti ini gimana? Syiriknya. Kalau bukan doa enggak masalah, kata Syekh. Ya. Ya Muhammadu fa hadza ma fihi syai'. Nah, kalau ini case yang seperti ini tidak masalah sedikit pun. Hadza du'aun lahum, justru ini doa yang kita berikan untuk mereka. Kita berdoa kepada Allah untuk mereka. Ma huwa bidu'ai talabin minhum. Ini bukan doa minta kepada mereka. Nah, bisa dipahami sini? Nah. Ya. Berikutnya. Nah, dibaca. Remon, remon. Nah. Hadisu min babi du'ai fa'ajaba na'am min babi tahzuni su'ila ibn sa'ala ibn bazid su'ila lah su'ila. Jadi saya kalau sa'ala Syekh bin Bas yang nanya dong, masa Syekh bin Bas nanya su'ila ibn bazid ila laku mahukmu tolaba asyafati mahukmu tolabi syafati minan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Nah, ini Syekh Anwar coba baca. Ma tutlabu minan nabi wala ghairihi ba'da mauti ba'da al-mauti hadha sifkun billahi talabu minhum ma la yaqdiruna alaihi asyafa'atu tutlabu fitunya wa yaumil qiyamati faqat amma fil barzati la minan nabiyyi wa la min ghairi nabiyyi wa la min salihina man talabaka faqat talabahu ma la yastati'una wa hada min asyirkil akbari mislu law qala au tani fil amr dari agos ayugisu agisni fila merodda ya ruddu. Apa fila merodda? Rodi. Rodi tawar. Rodi. Rodda ya ruddu. Roddun fahuwa. Rodin wadaka merdudun. Rodda. Rodda. Fila merodda ya ruddu. Yu'dharu bil jahli, nanya itu bi hadza bil jahli fa ajaba la yu'dharu bi hadza bil jahli fi anna hadza maqamun qadimun lakin idza kana indahu subhatun yubayyinu lahu hatta yatuba ila Allah. Oh, enggak dikasih uzur sama Syekh Anwar ini. Enggak dikasih uzur bil jahal. Si Anwar ini ya ngomong tadi. Anwar yang ngasih uzur bil jahal itu. Baik, ya. Tadi dari mana tadi remonnya? Nah, qala sa'ilu hadis min babi doa. Kalau begitu hadis tadi hadis Ibrahim. Ya, yang Ibrahim bin Muhammad wafat. Kalau begitu itu merupakan bagian dari doa. Kata Syekh Ibnu Bas, "Na'am, min babi tahazzun." Ya, itu bagian dari ungkapan kesedihan. Ya, lihat di footnote As'ilatul Jami' al-Kabir. Qauluhu min babi tahazzun, perkataan Syekh Ibnu Bas ini bagian dari ungkapan kesedihan. Ya, di qaulihi karena sabda Nabi sallallahu kata Nabi sallallahu ya, "Inna 'ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Kami benar-benar bersedih. Fahadan nida'u min babi tahazzun. Maka nida ini, seruan ini, wahai Ibrahim, kan begitu. Inna ala firaqika ya Ibrahim, kami dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim, kan menyeru itu. Nabi menyeru putranya Ibrahim. Itu min babi tahzun, karena ungkapan kesedihan. La min babi istighosah bil amwat, bukan karena beristighosah kepada orang yang telah mati. Paham gak sini? Antum punya kakek, kakek antum udah wafat. Ya, antum katakan, duhai kakek, antum menyeru pada kakek antum. Ya, betapa sedihnya saya ketika dulu engkau wafat. Nah itu bukan antum lagi berdoa kepadanya. Ya enggak? Kecuali gini, duhai kakek, engkau yang di alam sana, ya tolonglah saya cucumu ini, ya, yang menghadapi kesulitan ini dan itu. Ah ini baru syirik akbar. Paham gak sini? Ya, jadi redaksinya itu mudah dipahami. Baik. Nah, Su'ila bin Bazin, Syekh bin Baz kemudian ditanya, "Ma hukmu talabi syafaati minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih?" Nah, ini sekarang ini banyak ini karena musyrikun milenial minta syafaat Nabi kepada Nabi saat ini. Nabi saat ini sudah wafat kan? Baik. Syafaat itu punya siapa? Punya Allah. Wa inna syafa'ata lillahi jami'a. Syafaat itu milik Allah semuanya. Ya. Nabi nanti dikasih izin untuk memberikan syafaat, tapi enggak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. La yasfa'u indahu illa bi'idni. Baik. Apa hukum meminta syafaat kepada Nabi setelah wafatnya beliau? Kata Syekh bin Baz, la tutlabu minan Nabi wala ghairihi ba'dal maut. Syafaat tidak boleh diminta kepada Nabi atau kepada selain Nabi setelah wafatnya Nabi. Fahada syirkun billah. Ini syirik kepada Allah. Ya. Kalau masih hidup, antum bisa minta syafaat. Misalkan syafaat itu dalam bentuk gini. Tolong dong berikan syafaat kepada saya supaya saya dimudahkan urusan saya oleh perusahaan kamu. Nah, ini selama tidak ada suap menyuap, boleh syafaat itu. Nah, ya. Syafaat yang real. Paham gak sini? Antum lagi ngurus KTP di kelurahan, lama bener ini. Nah, datang ke Pak Lurah, Pak Lurah tolong dong kasih syafaat pada saya agar dimudahin nih. Nah, oh iya gampang, ntar saya asesi. Yang penting tidak ada suap menyuap di situ. Syafaat yang kayak begini boleh. Tapi, nah ini sekarang udah mati. Ya, Pak Lurah udah mati, minta syafaat apa lagi? Nah, kepada Nabi seseorang beliau juga sudah wafat. Tapi, maka kalau diminta kepada beliau atau yang lainnya setelah wafat, kata Syekh bin Baz, hada wa syirkun billah. Inilah kesyirikan pada Allah. Talabu minhum ma la yaqdiruna alaih. Berarti dia, mereka meminta kepada mereka, Nabi atau yang lainnya, yang tidak ada yang mampu, ya, mereka yang tidak mampu untuk ya, meresponnya. Fasyafatu tutlabu fid dunya yawmal qiyamati wa yawmal qiyamati. Syafaat diminta di dunia dalam bentuk kayak tadi. Pembelaan, apa kayak tadi. Apa namanya? Tazkiyah, rekomendasi, dan seterusnya. Dan juga di akhirat. Fakhot. Kalau di akhirat, nah minta syafaat ya, agar bisa masuk surga. Agar bisa naik derajat. Agar dipercepat hisab, syafaatul uthma. Kemudian agar diringankan adab atau tidak diadab sama sekali atau ketika diadab dikurangi adabnya. Nah, ini macam-macam syafaat. Nah, amma fil barzakh, adapun di barzakh di alam kubur, la minan nabi wala min ghairi. Min ghairi nabi, enggak boleh minta syafaat kepada nabi atau selain nabi. Wala minas salihin, tidak pula kepada orang saleh. Man talabaha faqad talabahum ma la yastati'un. Barang siapa yang meminta syafaat tadi kepada mereka, berarti dia telah meminta kepada mereka sesuatu yang mereka tidak sanggup. Wa hadza minasyirkil akbar. Inilah syirik akbar. Mithlu law qala, semisal orang yang berkata aghithni aw insurni aw isfi maridi aw radda ghaibi wa ma asbah dhalik. Semisal orang yang berkata ya tolong apa berikanlah pertolongan kepadaku jikala aku genting, tolonglah aku, berikanlah kesembuhan kepada orang yang sakit di antara aku, atau kembalikanlah barangku yang hilang, atau yang seterusnya. Kemudian Syekh bin Baz ditanya, afakallahu anki, semoga Allah maafkan anda wahai syekh, ampuni anda. Yudharu bihada bil jahli, apakah yang seperti ini diberikan udzur karena kebodohan? Kata syekh, la, enggak, la yudharu bihada bil jahli. Yang seperti ini tidak diberikan udzur kebodohan. Kata Syekh bin Baz, dibaca tadi oleh Syekh Anwar. Ya. Karena hadza maqamun adzimun, karena perkara ini maqamun adzimun. Lihat apa maqamun adzimun, kata Syekh Al-Firi, min masaili dhahirah, karena ini perkara yang dhahirah bukan khafiyah, jelas. Lakin idza kana indahu syubhatun yubayyanu lahu, namun kalau dia ada syubhat jadi jelaskan sedikit padanya, hatta yatuba ila Allah, hingga dia bertobat pada Allah. Cukup nanti kita lanjut dibaca di footnote, di footnote itu panjang itu sampai halaman 80 82 satu halaman pul footnote tulisannya kecil-kecil pula. Ya. Ini kalau tulisannya gede-gede normal bisa 4 5 halaman nih. Ya, mungkin pertemuan besok kita bahas footnote aja ini. Dua halaman kecil-kecil tulisannya insyaallah. Ya, ada yang mau didiskusikan, diprotes ya. Tafadhalu, silakan.